السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, kesempatan yang berbahagia bisa kita pelajari bersama syariat Allah Azza wa Jal yang kita baca dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Silahkan, ada yang ada mic satu lagi bisa dibaca setengah sebelas 10.30 katanya. Satu jam persen, silakan dibaca. Halaman 26. Ke halaman 26 dulu. Jangan langsung asuransi. Nanti langsung stres nanti. Olahraga langsung terjun berenang ya. Kram badan jadi. Make up dulu. Halaman 26. Oke. Ya. Bab 1, pendahuluan. Definisi harta haram. Yang dimaksud dengan harta haram yaitu setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang syariat. Ya. Itu dia yang dimaksud dengan harta haram. Harta yang didapatkan dengan jalan yang dilarang oleh syariat. Apa saja jalan dilarang oleh syariat? Seperti Allah mengharamkan riba. Nanti akan saya jelaskan dengan lebih rinci apa itu riba. Karena orang, semua orang tahu riba haram, tapi riba itu bentuknya bagaimana, ya, aplikasinya terjadi dalam kasus kehidupan bagaimana, jarang orang yang bisa mengerti dengan baik. Sehingga Umar bin Khattab pernah mengatakan, saya berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum wafat melainkan beliau telah menjelaskan permasalahan riba dengan rinci. Kata Umar, 90% dari muamalat kami haramkan makhafatul wuqu' fil riba. Khawatir, takut terjatuh dalam riba. Berapa yang beliau haramkan? 90%. Artinya, maka jangan heran kalau saya paling sering dibicarakan oleh teman-teman ustaz-ustaz yang lain, baik di lembaga manapun, walaupun teman-teman dekat sendiri. Nah, takut saya nanya ke Ustaz Erwandi, 10 pertanyaan 12 semuanya haram. Banyak yang haram daripada pertanyaan di kasus yang ditanyakan. Karena memang kenyataannya seperti itu. Itu yang mengatakan Umar bin Khattab, yang beliau, Rasulullah mengatakan, "Lau kana fi ummati mulham lakana huwa Umar." Kalaulah di antara umatku ada orang yang mendapat ilham, beliau adalah Umar bin Khattab. Banyak, ada 4 kasus keputusan beliau berbeda dengan keputusan Rasulullah. Allah dari langit, dari atas arasy, membenarkan keputusan Umar bin Khattab. Beliau yang menyatakan itu, 90% kami haramkan, khawatir terjadi riba. Ya, dari 100% kasus yang yakin itu riba, 10%. 90%-nya khawatir terjadi riba. Itu yang saya katakan, itu pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Itu baru riba, belum lagi mengandung unsur gharar, ya, belum lagi mengandung unsur kezaliman. Ya, ini yang nanti akan kita bahas setelah ini, karena ini poin yang paling penting, karena manfaatnya bukan sekedar untuk kasus pekerjaan berkaitan dengan pekerjaan kita, tapi dengan keseharian kita. Banyak kaum muslimin yang saya temui yang berhijrah dari riba, tapi kemudian tidak mempelajari syariat Allah dengan benar dan baik, sehingga keluar dari bank riba, buat usaha, juga sama mengandung unsur riba juga. Lu ngapain lu capek-capek keluar dari bank riba kemudian bikin bisnis sendiri ternyata juga riba. Karena emang tidak ngerti kaidahnya. Dia pikir riba itu hanya bank saja, kalau sudah enggak dengan bank sudah tidak riba. Juga tidak. Kalau saja Umar mengatakan 90% kami haramkan khawatir tidak riba, di waktu itu ada bank atau tidak? Tidak. Maka permasalahannya adalah mengetahui hakikatnya, sehingga bila seseorang mengetahuinya dia bisa menerapkan dalam kehidupannya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk mempelajarinya. Terus, adapun yang dimaksud dengan muamalat adalah hukum syariat yang berkaitan dengan hubungan manusia satu dengan lainnya. Dan untuk hal yang berkenaan dengan harta, jual beli, sewa menyewa, warisan dan lain sebagainya, biasanya ditambahkan kata ma'aliyah yang berarti harta. Maliyah. Yang berarti harta-harta. Yang berarti harta ini di bawah footnote maksudnya. Oh iya. Bukan harta. Ya. Akan tetapi belakangan kata muamalat konotasinya adalah muamalat maliyah. Ya, ini sekedar istilah di dalam istilah al-fikih para ulama. Fikih itu terbagi kepada ibadah, muamalat, kemudian munakahat, kemudian jinayat. Ya. Sebagian perlu membaginya kepada dua saja, fikih ibadah dengan fikih muamalah. Ya. Ibadah hubungan seorang makhluk kepada Allah dalam bentuk sholat dan hal berkaitan dengan sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji. Sisanya dari fikih itu adalah muamalah. Bila karena hubungan manusia sama manusia itu yang muamalah. Bila seseorang ingin makan dan butuhkan harta, untuk mendapatkan harta ini ada aturan dalam Islam. Ya, ini namanya muamalah berkaitan dengan harta, muamalah maliyah. Untuk bisa memiliki keturunan dan berumah tangga, memiliki suami atau istri, muamalahnya namanya nikah. Bila terjadi sengketa dalam masalah mendapatkan harta atau dalam masalah keluarga muamalah dengan istri, ya, diadili dengan namanya jinayah, ya, dan hudud dan jinayah berkaitan dengan pengadilan tersebut. Ini berkaitan dengan muamalah semuanya. Sehingga begitu para ulama membagi fikih muamalah menjadi fikih menjadi dua bagian. Ya. Akan tetapi konotasinya sekarang muamalah itu adalah yang berkenaan dengan harta. Karena kalau Anda ingin nikah di bank muamalat bisa. Enggak kan ya? Kalau nikah kan di KUA. Padahal Anda bilang ini kan juga muamalah, kan hubungan manusia sama manusia, iya atau tidak? Sebenarnya harusnya tambahan kata maliyah. Tapi sudah Indonesia kalau panjang-panjang enggak jadi singkatan namanya, udah muamalah saja. Dan sebetulnya itu singkatan yang tidak baik, kurang. Di dalam tesis dan disertasi kalau pemainnya di Timur Tengah itu mesti kalau kata muamalah, muamalah yang mana? Kalau mau misalnya tentang dagang, bisnis, ya, perbankan, terus tambahkan kata maliyah. Muamalat maliyah. Ya, terus. Urgensi memahami harta haram. Seorang manusia yang hidup di abad modern ini dituntut untuk mengumpulkan dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya agar bisa hidup layak dan tenang menghadapi masa depan diri dan anak cucunya. Pada saat itu orang-orang tidak peduli lagi dari mana harta dia dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bersabda yang artinya akan datang suatu masa orang tidak peduli dari mana harta yang dihasilkan, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Ya, hadis Bukhari dan hadis Sahih Bukhari. Sepertinya sudah datang masanya. Sudah, orang sampai orang Anda yang mengatakan yang haram aja susah. Ini perkataan menunjukkan dia hidup tanpa Tuhan. Ya. Seorang muslim tidak mungkin dia berucap sedemikian. Karena وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak sesuatu pun yang melata di muka bumi ini, ya, semut, melainkan telah Allah jamin rezekinya. Cerdas mana manusia daripada semut? Manusia. Lalu Anda berputus asa dari rahmat Allah, ya, semut tidak pernah berputus asa dia akan rahmat Allah Azza wa Jalla. Naik turun kemanapun tempatnya, di jarak yang Anda simpan dimanapun makanan semut tadi, dia akan temukan. Allah tunjukkan rezekinya di sana. Tapi mereka tidak berputus asa. Orang yang berucap seperti tadi, itu ucapan orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Seolah dia hidup ini tidak ada yang mengaturnya. Ya. Kalau dia tidak ada yang mengatur, kenapa dia muncul ke bumi? Bisa sesuatu muncul ke bumi tanpa ada yang memunculkannya? Tidak, harusnya berpikir dari situ. Dan Allah pun sudah menjamin semua rezekinya. Dan Allah tunjukkan di mana rezeki masing-masing. Subbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahda. Dan dianya Allah yang telah menentukan sesuatu untuk kalian, dan Allah tunjukkan di mana rezeki kalian masing-masing. Siapa yang menunjukkan kepada Anda rezeki Anda ada di sini umpamanya? Allah Azza wa Jal. Jangan katakan ada teman baik, ada segala macam. Tidak. Kadang ternyata teman baik itu ketika posisi kita naik malah ingin menurunkan kita. Ketika Allah masih ingin memberikan rezeki kepada Anda di sana, Allah buat jalan agar teman tadi yang tersingkir. Ya, segala sesuatunya Allah menentukan. Ya, kita berusaha maksimal, iya. Tetapi jangan katakan saya bisa maju, saya bisa sukses karena usaha saya, karena manajemen saya, karena keahlian saya. Ini ucapan Qarun yang menyebabkan dia dibuat oleh Allah menjadi likuifaksi dia dan seluruh hartanya. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh hartanya ke dalam bumi. Karena dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan kekayaanku ini karena ilmu yang aku miliki. Keahlian dalam berbisnis, keahlian dalam maintenance para nasabah, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada. Semuanya semata-mata karunia Allah, dan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan semua makhluk akan rezekinya. Bukan karena pendidikan yang tinggi juga. Dan ini bukan sekedar omongan dari sisi syariat. Saya baca satu studi yang dilakukan oleh Profesor Stanley dari Amerika. Dia mapping sebanyak 100 lebih penyebab orang sukses dalam kehidupan duniawi. Menurut mereka itu sukses keduniawi adalah kekayaan dan seterusnya. Nah, dari 733 miliuner di US, ya, angka kecerdasan IQ, NIM yang tinggi, dan apalagi IPK tinggi, itu pada urutan 23, 43, 25 belakang. Di urutan pertama apa? Kejujuran. Ya. Berarti bukan IQ kita, manajemen kita yang menyebabkan kita mendapat rezeki. Kejujuran apa yang mengalami kejujuran? Karena Allah memerintahkan demikian. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik engkau angkat menjadi orang karyawanmu adalah orang yang jujur, orang yang profesional dan bisa dipercaya. Karena dunia ini Allah menciptakan, dan Allah telah membuat aturan kepada kita yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hanya dengan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Terus, orang-orang tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, Yang pertama, sebagian manusia tidak pernah peduli akan kaidah robbani dalam mencapai tujuan mencari harta. Kelompok ini dianjurkan untuk memeriksa kembali akidah mereka, di mana mereka telah menjadikan dinar dan dirham sebagai tuhannya dan tidak mengindahkan peraturan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kehancuran untuk kelompok ini dengan sabdanya yang artinya, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang seluruh hidupnya mencari harta, dia adalah hamba itu. Seluruh tujuan hidupnya mendapatkan uang, emas, dia menjadi budaknya, bukan budak Allah lagi. Tapi kalau budak Allah, ketika dia sibuk mencari harta, ya, profit dengan angka yang sangat besar depan matanya, kemudian datang panggilan Allah, melaksanakan kewajiban sholat, berhenti dia. Allah menyatakan dalam firman-Nya, Allahu nur samawati wal ard. Oh Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kemudian cahaya ini di mana adanya? Fi buyutin azinallahu an turfa wa yadhkara fiha ismu. Adanya di rumah-rumah Allah, di masjid. Siapa orang-orang yang mendapatkan cahaya ini? Rijal. La tulhihim tijaratu wa la bi'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal-absar liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu. Kata Allah Azza wa Jal, mereka adalah rijal, para laki-laki jantan. Apa sifat mereka? Bagaimana karakteristik mereka? La tulhihim tijarah, perniagaan tidak melalaikan mereka, penjualan juga tidak melalaikan mereka dari Allah. Penjualan berarti sedang mendapatkan profit, sedang mendapatkan keuntungan. Bila Allah haramkan, dia akan berhenti. Bila Allah panggil untuk sholat, sedang transaksi pun dia akan hentikan dan dia tutup. Kalau menurut hitungan manusia, berkurang jam kerja, tentu berkurang kesempatan mendapat keuntungan, iya atau tidak? Tapi ini salah. Saya ada jemaah, beliau punya toko, punya warung mie ayam Bangka. Ketika dia menanyakan, kalau lagi azan sholat jamaah boleh gak buka Ustaz? Buka boleh, tapi karyawan anda laki-laki suruh sholat jamaah, dekatkan masjid dari tempat toko warung dekat Ustaz. Ya udah, terus yang di toko, yang di warung Ustaz yang perempuan. Kalau orang belanja juga begitu, yang laki-laki suruh sholat dulu. Ya, walhasil laki-laki yang belanja ditutup dulu. Kalau orang berpikir ini kuliner, tentu puncak penjualannya pada saat istirahat siang, ya atau tidak? Ya. Kalau ditutup, tentu akan berkurang rezekinya, begitu kan angka-angka matematisnya? Ya. Itu yang dikhawatirkan di awal. Tapi tawakal kepada Allah, yakin rezeki dari Allah Azza wa Jal, dia katakan, saya lakukan Ustaz, ternyata rezeki saya malah bertambah. Akhirnya orang-orang yang belanja tadi, dia ngikutin waktu. Bagi yang enggak mau sholat berjamaah di masjid, tetap dia datang setelah sholat berjamaah selesai. Ini yang para rijal. Ini laki-laki yang sukses. Ini dia hamba Allah. Dia dikendalikan oleh Allah, tunduk kepada Allah, bukan dikendalikan oleh harta. Ya. Terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang dikabulkan doanya. Bila ia mendoakan kehancuran untuk para pemuja harta, niscaya kebinasaan akan menimpa mereka. Mereka bukan lagi hamba Allah yang patuh dan tunduk dengan perintahnya, karena tautan hati mereka terhadap harta menyamai bahkan melebihi hubungan mereka terhadap Allah. Bila berbenturan antara keuntungan niaga dan syariat Allah, niscaya perintah Allah dikesampingkannya. Mereka tidak meyakini rezeki mereka berasal dari Allah. Mereka mengira bahwa pencapaian-pencapaian dunia mereka murni keahlian mereka berniaga. Mereka berujar seperti ucapan Qarun, yang artinya Qarun berkata, sungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Padahal Allah telah berfirman yang artinya, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 17. Ya, ada kasus yang sering saya sampaikan, mungkin banyak Anda dengar di YouTube, tentang orang kaya yang punya bank Rajihi, Bank Islam Pertama. Ya, sedang transaksi bisnisnya dengan triliunan bisnisnya dengan partnernya, azan zuhur masuk. Dan biasanya bapaknya dia itu 10 menit sebelum azan sudah siap-siap keluar rumah. Dan dia bapaknya di rumahnya dia. Dan bapaknya biasanya dituntunnya oleh beliau karena sudah uzur ke masjid, lalu dia duduk samping bapaknya sampai bapaknya selesai dari sholat zuhur di masjid dan dibawa ke rumah kembali. Suatu ketika ada partner bisnisnya angka triliunan rupiah, kemudian azan, sudah mau azan 10 menit sebelum azan, bapaknya melihat anaknya sibuk, ya, bapaknya diam-diam pergi ke masjid, buka pintu, kedengaran oleh dia dan teringat waktu jam biasanya bapak keluar, dia lihat bapak sudah jalan tanpa sendal, dia kejar bapaknya untuk ngantarin ke masjid dulu. Teman bisnis partner ditinggalin begitu saja. Ya, jangan heran Anda ketika Raja Salman meninggalkan Presiden Amerika. Ya, memang begitu gaya hidup orang Arab. Secara garis besarnya, ya. Ini subhanallah. Orang Indonesia kan pekuhnya tinggi. Saya yakin enggak berani kalau kita orang Indonesia. Tapi mereka yakin di sanalah keberkahan hidup. Ketika taat kepada Allah, Allah memerintahkan seseorang setelah taat kepadanya, taat kepada orang tuanya. Maka Allah dan orang tuanya di atas segala-galanya. Di atas teman bisnis, di atas atasan dan segala-galanya. Dan biasa kalau orang Saudi itu, ya, kalau mamanya bosnya menyuruh sesuatu, orang tuanya mengatakan tidak, dia akan tidak akan mengerjakannya. Karena dia yakin berhenti dari bos ini bisa cari bos yang lain. Berhenti dari murka oleh ibunya, mau cari kemana ibu yang lain, dan Allah memurkainya. Ya. Suatu yang baik kita lakukan. Ya. Suatu yang baik dari kehidupan manusia, siapapun dia, dari bangsa manapun kita lakukan. Kita adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, hamba Allah, bukan hamba dunia. Ketika azan datang, apapun yang kita lakukan, berhenti. Kita datangi Allah, perintah Allah, setelah itu segar hidup. Setelah kita sholat, itu pikiran plong, segar, apa yang mau dilakukan bisa dengan fresh kembali. Terus. Yang kedua, sebagian lagi orang-orang yang masih memiliki dhamir atau hati yang peka, akan tetapi mereka sedari kecil tidak pernah mengerti dan mempelajari ketentuan Allah tentang muamalat. Kelompok ini mau tidak mau akan melanggar syariat Allah saat mengumpulkan harta karena ketidaktahuannya. Mereka adalah orang yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang melakukan perniagaan sebelum mempelajari fikih muamalah, dia akan terjerumus ke dalam riba. Dia akan terjerumus dan terjerumus. Ya, saya heran saja. Setiap semua profesi sebelum melakukan profesi tadi ada training-trainingnya kan ya? Itu dari sisi tinjauan apanya yang ditrainingkannya, cara melakukan bisnis tadi kan ya? Tapi training kehalalannya ada? Karena tidak ada, mungkin yang haram pun akan terlakukan. Dan ini subhanallah bukan dalam profesi kerja saja. Kebutuhan manusia akan bertransaksi, akan membeli barang, menyewa, itu tidak bisa terlepaskan setiap saat. Iya atau tidak? Mulai dari bangun sampai bangun lagi kita akan butuh bertransaksi tadi. Nah, mulai bangun pertama apa yang kita lakukan? Kamar mandi. Nah, air dapat gratis atau beli? Kalau PDM beli, berarti transaksi atau tidak? Bayar di depan atau bayar di belakang? Berarti belinya ngutang. Terlambat ada denda. Riba atau bukan? Iya, baru bangun Anda udah bikin riba. Aneh atau tidak? Kemudian adakah ini materi ini dipelajari di sekolah-sekolah? Baik sekolah IT, apalagi non-IT, Islam terpadu. Ada diajarkan anak-anak? Tidak. Padahal ini jauh lebih penting daripada pelajaran matematika, PPKN, IPS, kemudian ilmu alam. Matahari, anak-anak tahu jaraknya ke Indonesia. Tahu besarannya daripada besaran bumi. Tapi yang dimakannya halal atau tidak halal, cara mendapatkannya dia tidak tahu. Aneh, tapi itu yang terjadi. Apa boleh buat? Kenapa tidak tahu? Karena tidak diajarkan. SD tidak diajarkan, di SMP diajarkan. Baik sekolah umum, besi pesantren pun tidak belajar fikih muamalat itu. SMA diajarkan, di kuliah tidak, bahkan diajarkan dalam ekonomi riba. Ya kan, pelajaran ekonomi kan ekonomi riba. Riba yang diajarkan. Tentulah kaum muslimin akan bergelut dengan yang haram setiap saatnya, karena dia tidak tahu. Dia yakin Allah mengharamkan riba, yakin. Yakin Allah mengutuk riba, yakin. Dia yakin Allah masukkan pelaku riba ke dalam neraka, yakin. Akan tetapi, karena dia tidak tahu, pasti dia akan bersentuhan. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Ya, terus. Dampak harta haram terhadap pribadi dan umat. Harta haram yang dihasilkan oleh dua kelompok yang telah disebutkan di atas berdampak buruk terhadap pribadi pelakunya secara khusus dan umat manusia secara umum. Dampak buruk tersebut dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut. Yang pertama, memakan harta haram adalah perbuatan yang mendurhakai Allah dan mengikuti langkah syaitan. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam ayat ini Allah memerintahkan seluruh manusia agar memakan harta yang didapatkan secara halal, sedangkan memakan mencari serta mendapatkan harta dengan jalan yang haram adalah perbuatan durhaka dan jalan yang dirintis oleh musuh bebuyutan anak cucu Adam, yaitu syaitan. Mendurhakai Allah atau berbuat dosa merusak diri setiap insan, merusak jasmani, rohani, dan akal pikiran. Imam Syafi'i bersyair, aku mengaduh pada waqi' buruknya hafalanku. Ia menasihatiku agar aku meninggalkan maksiat. Ia menerangkan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan menerangi pelaku maksiat. Ya, ini kenyataan. Orang yang memakan makanan yang haram, maka cahaya kecerdasan dalam kebaikan tertutup dari diri dia. Al-Imam Al-Bukhari yang dikenal dengan legenda dalam kecerdasan manusia, lebih cerdas daripada komputer. Andai hafalannya lebih kuat daripada komputer. Komputer mati listrik, mati dia. Ini enggak. Terus berjalan. Diuji dia ketika masuk kota Baghdad oleh 10 para ulama besar di masa itu. Masing-masing menyiapkan pertanyaan hadis Rasulullah SAW yang sudah dibalik-balik antara perawinya. Umpamanya hadis innamal a'malu binniyat, itu yang mendengar dari Rasulullah Umar bin Khattab. Kemudian Umar meriwayatkan hadis ini kepada bawahnya. Ya, dari bawahnya tadi diriwayatkan sampai Imam Malik, sampai Imam Bukhari. Jelas. Kemudian ada hadis yang lain, namanya la yu'minu ahadukum hatta akuna habali min nafsihi wa madhihi wa nasi ajma'in. Ya, ini diriwayatkan dari jalan yang lain. Kemudian hadis ini dimasukin kemari, orang-orangnya diputar, diacak.